berakhirlah sudah kisah kita dalam percintaan yang menyakitkan. Pengorbananku selama ini hanya sia-sia. Cintaku padamu begitu dalam di lubuk hatiku, benar sungguh-sungguh, namun semua hancur dengan permainan dan sandiwaramu. Bila malam tiba di dalam tidurku, wajah seperti diriku. Bila malam tiba di dalam tidurku, wajah ayu ada lagi tinggal kenangan saat bersamamu akan ku rindu.